Ada seorang saking apa Al-Quran itu, karena kebiasaan dibaca Al-Quran, kemudian dia tidak punya wujud atau dalam keadaan hadas itu, dibaca itu haram atau bagaimana itu? Ini satu. Kemudian yang kedua, ada seorang punya cincin ini, di dalam cincinnya itu ada tulisan Bismillah itu. Kemudian orang itu nggak punya wujud atau nggak mungkin punya wujud. Dan itu gimana hukumnya bagi orang yang membawa cincin yang ada tulisannya Bismillah itu? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, suaranya bergema, enggak pasti kedengaran itu. Agak serak ini, Ustaz. Jangan terlalu dekat ke mic-nya, agak jauh, pelan-pelan. Saya ulang saja. Ya, pertama, langsung aja. Ya. Ada seorang yang awal Al-Quran, saking awalnya, kemudian dalam keadaan hadas, atau mungkin pernah bersetubuh dengan si istrinya, tetapi saking hafalnya selalu Al-Quran dibaca. Nah, hukumnya itu gimana itu? Oh. Satu, Ustaz. Ya. Yang kedua, ada seseorang yang punya cincin, ada tulisnya Bismillah. Nah, itu ada kan dipakai, sedangkan yang punya cincin tadi nggak mungkin punya wudhu itu. Ini gimana hukumnya, Ustaz? Ya. Mohon penjelasannya itu, Ustaz. Baik, terima kasih. Yang pertama bukan menyentuh Al-Quran, tapi membaca Al-Quran pada saat berkumpul dengan istrinya. Sedang berkumpul dengan istrinya, baca Yasin. Yasin urun aku. Kepada ilahi turja'un, mare. Baca. Jadi Al-Quran itu tidak boleh dibaca di tempat-tempat yang kotor atau tempat-tempat dalam keadaan yang hadas. Ya. Enggak termasuk ketika berkumpul dengan istri, sedang berkumpul, kalau sebelumnya enggak apa-apa. Atau di WC, di WC. Ya, Yasin Hakim. Ya, enggak boleh. Ya. Walaupun saking senangnya Al-Quran, itu juga tidak diperbolehkan seperti itu. Termasuk ketika berkumpul dengan istrinya. Nanti pak kelero pas saya baca. Ya. Itu. Yang kedua, cincinnya kalau memang ada tulisan ayat Al-Quran, iya tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh kalau itu memang terbaca seperti itu. Makanya, hendaknya itu hati-hati. Kalau memang, tapi kalau cuma sifatnya zikir, tidak apa-apa, itu boleh. Sifatnya zikir bukan ayat Al-Quran, itu boleh untuk disentuhnya. Baik, ada lagi pertanyaan? Oke, silakan. Dikasih mic. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Ustaz, mohon penjelasannya mengenai yang pertama bahwa Rasulullah itu mempunyai sifat tidak bisa baca tulis. Benar Ustaz ya? Terus tadi saya dengar pernyataan bahwa Rasul pernah nulis surat bahwa kita dilarang untuk menyentuh Al-Quran dalam keadaan hadas. Itu mohon penjelasannya Ustaz gimana? Katanya Rasul tidak bisa baca tulis. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya bagus. Nabi itu Al-Ummi. Nabi itu Al-Ummi itu artinya tidak bisa baca dan tidak bisa baca tulis. Ini bukan berarti Nabi Muhammad itu bodoh. Tapi menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad pintar baca, pintar nulis, wah ini paling karangannya sendiri. Ya. Al-Ummi, An-Nabiyil Ummiyi. Al-Ummi itu artinya gak bisa baca dan gak bisa tulis. Itu anugerah Allah untuk meyakinkan bahwa Al-Quran itu bukan karangan sendiri. Kata di sini bukan Rasulullah sendiri yang nulis, melalui penulisnya Rasulullah, yaitu sahabat. Sama juga Rasulullah ngirim surat ke raja-raja Najasyi, ke raja-raja, ke Rasulullah yang nulis. Tapi melalui surat itu yang ditulis oleh sahabatnya, Rasulullah itu nyuruh untuk dikirimkan ke Yaman, dan hendaknya mereka itu kalau menyentuh Al-Quran dalam keadaan suci. Jadi bukan ditulis sendiri oleh Nabi Muhammad, enggak. Sahabatnya yang menuliskan. Ya. Baik, Ibu tadi ada yang tanya, siapa? Oke, monggo silakan. Ustadz, sekarang kan banyak buku ulang-ulangan anak-anak sekolah itu yang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran. Terus itu bagaimana Ustadz? Sekarang itu kebanyakan itu pas dibuat bungkus, bungkus apa di pasar atau orang jualan ya. Itu saya menemui banyak di, untuk bungkus-bungkus itu Ustadz. Bagaimana ini hukumnya? Ya. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Kalau ulangan kadang-kadang ada ayat Al-Quran, ya sudah numpuk banyak dikumpulkan, ditimbang. Sak kilo berapa, Pak? 3.000. Hafal ini. Nah, lalu setelah ditimbang, dibuat bungkus nasi, bungkus kacang, bungkus itu. Lalu itu ada ayat Al-Qur'annya yang dosa yang jual. Juga ikut dosa yang ikut jadikan bungkus. Makanya kalau ada kertas jawaban atau apa yang mengandung ayat Al-Quran, jangan dijual, jangan buat bungkus. Selamatkan tadi, nanti itu dibakar saja. Setelah dibakar, kemudian dipendam. Atau disuek-suek sampai hilang bacaan Al-Qurannya itu. Kalau itu dibuat bungkus, kemudian dibuang ke injak-injak, itu berarti itu menghina Al-Quran. Jelas, ya? Harus hati-hati. Para bapak pengusaha hormati, dari itu mari kita hormati Al-Qur'an. Waqtu kalamullah, kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzah an qawli wa fi'alin wa niyati. Nah, dengan demikian kita hormati Al-Qur'an. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillah kulli hal. Allahumma ya Allah, Allahumma barik lana fi ma razaqtana ya Allah, wa barik lana fi ma a'taytana ya Allah, wa barik lana fi ma indana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Waqina azabannar wa hamlamin barakatil fatihah.